muslim, bukan dari golongan orang-orang musyrik. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari perbuatan orang-orang Babil di masa Raja Namrud ketika itu, pada menyembah berhala, pada menyembah patung, pada minta-minta kepada sesuatu yang tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak bisa membela dirinya. Apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan dan kekufuran, permohonan kepada selain Allah, hanya sebatas dzon. Dalil yang mereka pergunakan hanya sebatas sangkaan-sangkaan, bukan satu kepastian, bukan satu perkara yang didasari oleh ilmu, apalagi wahyu. Barakallahu fikum. Demikian pula terjadinya Yahudi dan Nasrani itu jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mereka menisbatkan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu inti dari bab ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Atasnya di akhir sarah beliau, wa kadzalika min hadzil ummah man yantasibu ilal a'immah wahum yukhalifunahum fil aqidah. Demikian pula apa yang dilakukan oleh umat ini, orang-orang yang menisbatkan kepada para imam, imam yang empat misalnya, mazhab yang empat misalnya, wahum yukhalifunahum fil aqidah, dalam kondisi mereka menyelisihi akidah dari para imam-imam tersebut. Di antaranya fayantasibuna ila Abi Hanifata wa ila Malikin wa ila Syafi'i wa ila Ahmad wa hum ala akidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Mereka menisbatkan diri mengikuti mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dalam kondisi mereka berakidah dengan akidahnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, yang keempat imam tersebut sama sekali jauh dari apa yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah. Wa yantasibuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immati salaf. Wa ma kana haula'il a'immah rahimahumullah mu'tazilah bal kanu yuharibuna al-mu'tazilata wa ulama al-kalam. Demikian pula secara umum mereka menisbatkan i'tiqad yang batil yang ada pada mereka kepada para imam-imam salaf, di mana para imam-imam salaf tersebut tidaklah mereka itu berakidah Mu'tazilah, bahkan mereka adalah orang-orang yang memerangi akidah orang Mu'tazilah, memerangi ahli filsafat, ahli kalam dan yang semacamnya. Cuma karena manhaj salaf, jalan yang ditempuh oleh orang-orang salaf itu jalan yang laris, jalan yang laku, sehingga mereka berupaya dan berusaha menisbatkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka yakini kepada para salaf, kepada para salaf. Biar laris akidah mereka. Sehingga banyak sekali kalau kita lihat di dunia ini yang menisbatkan diri mengikuti akidah salafus saleh dalam kondisi bertolak belakang dari apa yang diyakini oleh imam-imam salaf. Ini banyak sekali. Ikhwanul muslimin ngaku mereka mengikuti manhaj salaf. Demikian pula orang-orang jihadi, takfiri juga sama. Mereka ngaku-aku mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang salaf. Padahal jelas dan jelas sekali penyelisian mereka terhadap aqidatus salaf. Barakallahu fikum. Adapun bab yang setelahnya juga masih semakna. Intisabuhum ilal anbiya ma'a mukhalafatihim. Penisbatan mereka kepada para nabi bersamaan dengan itu mereka menyelisihinya. Artinya menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para nabi tersebut. Ala Syekh rahimahullahu taala tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'idharihim tarki ittiba'ihi tanaquduhum fil intisab. Kontradiksinya mereka dalam penisbatan. Mereka menisbatkan diri mengikuti Nabi Ibrahim, bersamaan dengan itu mereka menampakkan bentuk tidak mengikuti apa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ngakunya menisbatkan diri mengikuti Nabi Ibrahim, tapi secara lahiriah bahkan mereka pada menampakkan menyelisihi dari mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Syekh Abidullah menjelaskan at-tanaqud fil intisab huwa ayantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu wa hadha intisabun batilun wa kadzibun. Intisab yang tanakut, yang bertolak belakang, menisbatkan kepada sesuatu dalam kondisi ia menyelisihinya, maka ini adalah intisab, penisbatan yang batil dan dusta. Menisbatkan mengikuti sesuatu akan tetapi dia menyelisihi yang diikuti, maka ini adalah penisbatan yang batil dan dusta. Wal intisabu as-sahih huwa ayantasiba ila syai wa yakun muwafiqan lahu. Adapun intisab yang benar, karena kita berupaya dan berusaha untuk menisbatkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh salafuna saleh. Terus bagaimana intisab yang benar itu bagaimana? Ayantasiba ila syai'in menisbatkan kepada sesuatu dan yakunu muwafiqan lahu, mencocoki terhadap yang ia mengaku-aku berintisab padanya tersebut. Alladzi yantasibu ila Ibrahima yuwafiqu ma ja'a bihi minat tauhid wa ikhlasul ibadah wal bara'ah minal musyrikin wala yukhalifuhu fi syai'in min zalik. Yang mengaku menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, tentunya dia akan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim berupa mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah hanya kepadanya, berlepas diri dari segala macam dan model-model kesirikan, wala yukhalifu fi syai'in min dzalik, tidak menyelisihi sedikit pun dari hal-hal tersebut. Ini penisbatan yang betul. Jadi kalau seorang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim misalnya, konsekuensi dari penisbatan tersebut, ya dia harus mentauhidkan Allah. Dia harus berlepas diri dari segala macam dan model kesirikan. Dia harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk anittabi millata Ibrahim hanifa. Diperintahkan untuk ittiba, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga konsekuensinya seorang itu harus mentauhidkan Allah. Sehingga barang siapa yang beramal tercampuri padanya riya atau sum'ah, maka berarti dia tidak jujur dalam penisbatannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min dalika intisabul yahud ila Ibrahima ma'a imtina'ihim minal hajj wastingkarihim listiqbalil ka'bah. Di antara bentuknya, di antara contohnya adalah orang-orang Yahud, mereka menisbatkan diri mengikuti Nabi Ibrahim. Bersamaan dengan itu, orang-orang Yahudi ini mencegah diri mereka tidak mau melaksanakan ibadah haji, mengingkari untuk menghadap ke Ka'bah. Dalam kondisi ajaran Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji, dalam kondisi ajaran Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalau kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya awal bait yang dibangun untuk manusia, lilladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah, mubarakan, yang penuh dengan barokah atau manfaat, wahudan, petunjuk, lil alamin. Fihi ayatun bayyinat, pada yang terdapat ayat-ayat yang jelas, maqamu Ibrahim, wa man dakhalau kana amina, barang siapa yang masuk padanya dia akan aman. Walillahi 'alan nas, dan wajib bagi manusia untuk melakukan ibadah haji, manistata'a ilaihi sabila, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghani, makaya, enggak butuh dari alam ini semuanya. Sehingga dari ayat ini sebagai faedah, bahwa barang siapa yang memang sudah memiliki apa itu kesempatan berupa manistato'a ilaihi sabila, memiliki kemampuan secara finansial, demikian pula badan, untuk segera mendaftarkan haji sebelum apa itu mendapatkan hal-hal yang menghalanginya, apakah sakit, apakah kesibukan dan yang lain-lain dari hal-hal yang akan menjadikan terlantarnya ibadah hajinya, tertundanya ibadah hajinya. Adapun orang-orang yang sudah memiliki kemampuan kok enggak mau haji, fa innallaha ghaniyun, Allah enggak butuh dari alam ini semuanya. Wa kadzalika may yantasibu ilal a'immah al arba'ah, demikian pula orang-orang yang menisbatkan diri mengikuti imam yang empat, yajibu ayufa ayuafiqahum fil i'tiqad, wajib bagi mereka untuk juga sama dalam berakidah. Wala yukhalifum ila i'tiqadi ghairihim minal jahmiyah wal mu'tazilati wal asyairah, dan tidak diperkenankan untuk menyelisih akidah mereka. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menyelisihi akidah selain mereka. Apakah itu akidahnya orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sufwan, atau akidahnya orang-orang Mu'tazilah ataupun Asyairah. Artinya ini sebatas tuntu semata. Apa yang disebutkan Syekh di sini cuma sebatas tuntu, bahwa mereka pada mengikuti misalnya mazhab mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, gimana dalam kenyataannya mereka menyelisihi apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i di banyak hal. Jadi Imam Syafi'i memiliki istilahnya apa akidah demikian dan demikian, akan tetapi pengikutnya yang dia ikuti hal-hal yang cocok dengan hawa nafsunya saja. Misalnya dalam banyak hal sesuai, kemudian ada satu atau dua yang enggak cocok, ditinggalkan. Cuma satu yang enggak diikuti, alasannya demikian. Ini banyak sekali. Katanya madhabnya Syafi'iyah, akan tetapi ternyata setelah diperhatikan bukan madhab Syafi'iyah, tapi madhabnya mengikuti hawa nafsunya. Maknanya kalau mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan hawa nafsunya, diikuti, dijalani. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sekalipun mengikuti Quran dan Sunnah, ditinggalkannya. Jadi terkadang seseorang untuk mendalili pengikutan mereka terhadap hawa nafsu dengan demikian ini, maka hendaknya berhati-hati dari pengikutan terhadap hawa nafsu. Allahumma inni a'udzubika min munqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Salah satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan, berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu. Karena terkadang sebenarnya dia itu mengikuti hawa nafsu, cuma dipoles demikian rupa. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Pas gak cocok, ini adalah mazhabnya Imam Ahmad. Pas gak cocok, ganti mazhabnya siapa lagi. Jadi bagaimana bermazhab sesuai dengan hawa nafsunya. Atau yang mereka istilahkan tatabuk ruhos. Cari mazhab yang paling enteng. Cari mazhab yang paling sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga tidak konsisten dalam bermadhab. Nas'alallaha assalamah wa tawfi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua aidayah. Demikian pula at-tawfiq. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Aku minkum kalau ada keliru dan salah. Subhanallah.